ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di salah satu masjid, salah satu buyut, rumah-rumah Allah Azza wa Jal, dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala untuk kita tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, untuk kita bersama-sama mempelajari agama yang mulia ini, agama yang agung ini adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita betapa mulianya majelis-majelis ilmu, betapa mulianya majelis-majelis zikir. Dan perlu kita ingatkan di sini mimbabi tadzkir, untuk mengingatkan betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah limpahkan atas kita semuanya. Min fadaili majalis dzikri, di antara keutamaan majelis dzikir adalah apa yang diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi alaihi salatu wasalam, berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah azza wajalla, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, mereka membaca kitab Allah yakni Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, mereka tadarus, mereka tafaqquh, ya, membaca sunnah Nabi alaihi salatu wasallam alladhi huwa wahyun minallahi kadzalik, membaca sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kecuali mereka akan mendapatkan mada, mendapatkan kemuliaan yang banyak. Di antaranya nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ya, ketenangan. Dan ini yang dicari oleh banyak manusia. Ya, orang itu hidup ya mencari sakinah, ketenangan. Tetapi tidak setiap orang tahu, ya, dengan apa seorang mencari sakinah. Tidak usah susah-susah mencari, dikasih tahu kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tidak berhenti sampai di situ keutamaannya, diliputi rahmat Allah azza wajalla. Satu saja sudah sangat-sangat besar keutamaannya, sakinah, ketenangan. Ditambah lagi Allah azza wajalla memberikan mata, rahmah, ghasyiyatuhumur rahmah. Dimuliakan lagi oleh Allah azza wajalla, wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Dan disebutkan keutamaan berikutnya yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut mereka yang berada pada majelis-majelis zikir itu, disebut-sebut di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah azza wajalla, malaikat Allah subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian dari keutamaan apa namanya majelis ilmu, majelis zikir, keutamaan thalabul ilmi. Tayyib, sehingga mari kita bersyukur kepada Allah azza wajalla atas nikmat ini. Dan mari kita ikhlaskan niat kita, nawaya, ya. Karena amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan berapa syarat? Antum. Atau salah satu syarat dari syarat-syarat amal agar diterima. Apa? Antum akhi. Ya. Sampingnya. Apa? Niat. Niat yang apa? Al-ikhlas. Asyaratul awal huwa madha? Ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat lillahi azza wa jal. Syarat yang kedua? Mengikuti sunnah Rasul. Barakallahu fi. Barangkali seumur kita ini belum bisa jawab dulu. Ya. Barangkali seumur ini kita belum bisa jawab. Hadza fadlullah. Ini juga diantara keutamaan Allah. Ya. Dengan menuntut ilmu, dengan majelis-majelis ilmu, ya, generasi muda mengerti at-tariq, mengerti jalan. Wallahi demi Allah, ini nikmat yang azimah, yang sangat besar dari Allah azza wa jalla. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, ya, yaitu pembahasan tentang fadailu ar-rasul wa khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang khasais wa fadail ar-rasul, ya, kekhususan-kekhususan, ya, Rasul alaihi salatu wassalam, fadail, keutamaan-keutamaan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, wabillahi taufik. Yang dimaksud dengan khasais, ya, khasais adalah jamak dari kalimat khasisah. Jamak dari kalimat khasisah, kekhususan. Ya, apa sih itu kekhususan? Kekhususan yakni sesuatu yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang dengan sesuatu tadi Nabi alaihi salatu wassalam dikhususkan, dibedakan dengan yang lain. Minal anbiya war rusul. Ya. Jadi ada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti contoh misalnya, ini merupakan kekhususan beliau. Ya. Taib. Beliau pernah mengatakan, ya, tentang diri beliau yang ini tidak ada pada Rasul, Rasul yang lain. Nabi mengatakan, wa bu'istu ilan nasi kafatan. Ketika Nabi menyebutkan tentang para Nabi dan Rasul, ya, Allah mengutus mereka ila qaumihi khasah. Allah utus para Nabi, para Rasul kepada kaum mereka masing-masing. Ila qaumihim khasah. Khusus, Nabi Musa untuk kaumnya. Nabi Musa. Ya. Nabi Lut, kadalik juga untuk kaumnya. Sehingga kita terkadang dapatkan dalam satu kurun, ya, ada Nabi lebih dari satu. Di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ada nabi yang lain, siapa? Nabi Lut. Kaum Lut ada pada zamannya Nabi siapa? Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam ada Khadir, Nabi Khadir. Ala qaul, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya Khadir adalah apa? Nabi. Wa huwa as-sahih insyaallah taala. Dan itu pendapat yang benar bahwasanya Khadir adalah apa? Nabi minal anbiya. Nabi minal anbiya. Sehingga kalau ada yang bertanya, loh, kenapa Khadir bertemu dengan Musa kok tidak ikut syariatnya Nabi Musa? Al-jawab, beliau nabi, beliau memiliki syariat sendiri untuk apa? Kaumnya. Musa alaihissalatu wassalam juga ya, nabi Allah azza wajal untuk kaumnya. Wabillahi taufiq. Fal anbiya'u war rusul, para nabi dan rasul diutus oleh Allah azza wajal ila qaumihim khassah. Untuk kaumnya masing-masing. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam, kata beliau alaihissalatu wassalam, wa bu'istu ilan nasi kafatan. Adapun saya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, diutus untuk seluruh manusia. Ya, bahkan untuk al-jin. Al-jin wal-ins. Bukan hanya ya pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi ila yaumil qiyamah. Sampai hari apa? Kiamat. Sampai hari kiamat. Naam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi khasisah. Ini namanya khasisah, kekhususan. Kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akidah yang harus kita yakini. Ini akidah. Dan akidah itu adalah perkara yang wajib kita lakukan. Dan dengan akidah itu juga Allah memberikan pahala. Seorang itu diberi akidah dengan keyakinan yang dia miliki. Ya. Dengan ucapan yang dia ucapkan. Dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi amalan itu bukan amalan lisan saja. Amalan itu bukan hanya amalan badan. Tetapi juga i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Al-aqaid, as-sahiha. Keyakinan-keyakinan yang sahih. Seorang diberi pahala dengan itu. Nah, seorang meyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah azza wajal ilan nasi kafatan, ya, diutus oleh Allah untuk seluruh manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, diberi pahala. Ini akidah yang sahih. Ya. Wabillahi taufiq. Di samping dengan akidah yang sahih itu, ya, juga akan ya, menjadi bekal bagi seorang untuk menghadapi pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, karena syaitan berusaha untuk merusak juga akidah manusia. Dalam bab ini misalnya, dalam masalah ini, ada ucapan-ucapan Yahudi atau ucapan-ucapan abna Yahudi dari kalangan orientalis, mustasyriqin, mereka mengatakan, kami yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya Allah, Rasulullah, saya yakin. Ya. Tetapi, ada tetapinya ini. Ya. Tetapi, ya, beliau itu adalah nabi khusus bagi orang-orang apa? Arab. Tetapinya ini yang salah ini. Ya. Baik. Ini dihembuskan oleh orang-orang Yahud. Dihembuskan oleh abna al-Yahudi. Anak-anaknya Yahudi. Nah, kalau anak-anak kita yang mendengar pemikiran-pemikiran ini. Sampai muncul ada Islam, model apa Nusantara. Ini salah satu di antara mata, di antara hasil dari bisikan-bisikan syaitan itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus untuk siapa? Itu nabinya siapa? Nabinya orang Arab saja atau nabinya kamu, nabinya kita juga? Nah, kalau memang keyakinan dasarnya seperti itu untuk orang Arab saja, itu untuk nabi, untuk sahabat saja, kita ini punya budaya lokal, maka kita ya modifikasi. Rusak nanti agama ini. Nabi alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah azza wajal ilan nasi kafatan, untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang Arab, bukan hanya untuk di zaman beliau saja, bukan hanya untuk kaum al-ins manusia, bahkan untuk al-jin wal-ins. Naam. Antum enggak tanya. Siap? Siap, insyaallah. Yang masuk Islam di zamannya Nabi itu orang-orang Arab saja atau ada yang non-Arab, bukan Arab? Ada yang bukan Arab? Atau orang Arab saja? Orang Arab saja ya? Oh, enggak. Ada yang bukan Arab yang masuk Islam di zaman Nabi, contohnya. Ucapan harus ada bukti, kan demikian ya. Nanti teman antum yang bantu kalau antum tidak bisa jawab. Contohnya siapa? Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, ini Bani Ghifar, Arabi. Bilal bin Rabah. Nah, ini Habasyi. Bilal bin Rabah. Ini bukan orang Arab, kulit hitam, Habasyi. Ini Bilal. Diajak masuk Islam dan dimuliakan dengan Islam. Bilal bin Rabah dimuliakan dengan Islam yang tadinya berada di dalam masa jahiliyah, yang tadinya diinjak-injak oleh apa? Orang-orang jahiliyah. Kemudian dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jal. Beliau azan, suara beliau lah yang menggema di masa hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Masuk Islam, dimuliakan. Wa huwa min ahlil jannah, dan beliau termasuk ahlul jannah. Bilal bin Rabah min ahlil jannah, termasuk di antara sahabat yang ditakyin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, min ahlil jannah. Karena Nabi bermimpi mendengar suara terompahnya siapa? Bilal di surga. Nah, dan mimpinya Rasul adalah mada? Wahyu. Ini juga diantara apa? Keyakinan kita tentang mimpi-mimpinya para nabi, para rasul. Ya jangan macam-macam ya. Mimpinya rasul beda dengan mimpinya kita. Ini i'tiqadat, keyakinan lagi. Mimpinya rasul adalah apa? Wahyu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim mimpi menyembelih siapa? Ismail. Nah, itu wahyu itu. Dawuh dari Allah Azza wa Jalla. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada pembahasan ikhwatul kiram. Nabi alaihi salatu wasallam diberi oleh Allah kekhususan khasisah, ya, bahwasanya beliau diutus oleh Allah ila nasi kafatan. Ya, bukan hanya untuk orang-orang Arab. Bilal bin Rabah. Ini contoh yang pertama. Salman al-Farisi. Contoh yang kedua, laisa minal Arab. Salman al-Farisi laisa minal Arab. Dan Salman Al-Faris ini cukup panjang umurnya. Disebutkan dalam Taqribu Tahdzib lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Beliau ini umurnya lebih dari 350 tahun. Umur beliau lebih dari 350 tahun. Gimana kalau kita sudah 350 tahun? Umurnya panjang. Dan melalui masa-masa belajar kepada satu rahib, rahib berikutnya, satu pendeta, kemudian berikutnya, sampai terakhir dikasih tahu di masa ini sudah datang waktunya Allah mengutus Nabi yang terakhir. Kisahnya panjang. Sampai kemudian bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, wa aslama, kemudian masuk Islam. Salman al-Farisi. Bukti berikutnya bahwasanya syariat ini bukan hanya untuk orang-orang Arab. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus utusan-utusan beliau dengan surat-surat beliau, dengan risalah-risalah beliau kepada raja-raja non-Arab di masa Nabi masih hidup. Menulis surat ke Romawi. Romawi Arab bukan? Bukan Arab. Persia. Dikirimi surat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai surat kepada Herakl. Heraklius. Disebutkan nama Allah bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ila Herakl azim ar-Rum. Kepada Herakl azim ar-Rum. Pembesar Romawi. Nah, Kemudian isi suratnya diantaranya adalah aslim taslam. Aslim, masuk Islam kamu. Taslam, kamu akan selamat. Masuk Islam kamu. Taslam, kamu akan selamat. Selamat dunia akhirat. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Ya. Selamat pula segala sesuatunya. Kalau dia mau percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, salim, dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Tapi dia enggak mau. Tetapi syahid, yang menjadi syahid di sini, Nabi alaihi salatu wasalam tidak menghususkan dakwah itu hanya untuk orang-orang apa? Arab. Ini buktinya di masa hidup Nabi. Surat kepada Raja Romawi, surat kepada Raja Persia, surat kepada Raja Mesir, kepada Bahrain, dan seterusnya. Surat-surat itu dilayangkan kepada ha'ula al-kufar. Ditujukan kepada mereka orang-orang kufar. Alladzina hum laisu minal arabi. Di mana mereka bukan termasuk dari orang-orang apa? Arab. Nah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan dakwah ini bukan hanya pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya di masa beliau hidup saja. Tetapi untuk generasi sesudahnya, tabi'in, untuk generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan beliau adalah nabi yang terakhir. Di antara yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia ila yaumil qiyamah, ini masalah yang lain. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan ana khatamu annabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahnya. Demikian juga nas Al-Qur'an, wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Di antara juga yang menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah rasul untuk umat sampai hari kiamat, dalil yang kedua. Ya. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam, yang pesan ini berlaku bukan hanya ketika beliau hidup, setelah beliau wafat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, "Falyuballighi asyahid al-ghaiba. Falyuballighi asyahidu al-ghaiba." Setelah beliau menyampaikan risalah dalam khutbah beliau ketika haji wada, dan beliau tidak lama kemudian wafat, ya, 3 bulan berikutnya. Haji wada di akhir bulan apa, di akhir tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah, pada bulan Dhul Hijjah, beliau pulang ke Madinah, ya. Muharram, Safar. Setelah Safar apa? Antum lagi tak tanya. Muharram, Safar, bulan yang ketiga apa? Antum yang megang hidung. Rabiul Awal. Barakallahu fi. Jadi beliau wafatnya 3 bulan sesudah apa? Haji wada. 3 bulan sesudah haji wada. Di akhir hidup beliau, beliau mengatakan falyuballighil ghaibu asyahidul ghaiba. Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak ada. Itu pesannya Nabi. Dan kita harus juga mendengar pesan ini dengan keyakinan itu. Nabi alaihi salatu wasalam wafat, ya, dengan risalah-risalah yang beliau tinggalkan untuk kita sampaikan kepada orang berikutnya. Balighu anni walau ayah. Demikian Nabi juga mengatakan balighu anni, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apakah Nabi mengatakan balighu anni fi zamani? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam membatasi itu? Sampaikan apa yang datang dariku khusus untuk zamanku saja, atau Nabi menyebutkan secara mutlak? Beliau menyebutkan secara mutlak. Sampaikan dariku. Itulah yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat, para sahabat tidak kemudian berhenti dalam berjuang. Ya. Para sahabat tidak berhenti di dalam apa? Menyebarkan Islam. Tidak berpangku tangan, tidak beristirahat. Ya. Itu pula yang menjadikan kita memang tidak bisa menandingi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bersama dengan Nabi ya, membela, korbankan hartanya, korbankan jiwanya. Di masa hidup Nabi, setelah Nabi wafat, mereka tidak berhenti, tidak berpangku tangan, tidak. Rasul wafat, mereka berpencar-pencar. Berpencar-pencar para sahabat itu. Fil jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ajaran Nabi alaihi salatu wassalam ini akan sampai ke timur dan ke barat. Ini juga diantara dalil bahwasanya syariat Nabi bukan hanya khusus di zaman beliau alaihi salatu wassalam, akan sampai kepada masyriq wal maghrib. Betul. Dengan jihad fi sabilillah, para sahabat Nabi ya, ridwanullah alaihim ajma'in, yujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Timur, barat. Sehingga ketika kita baca hadis, kita dapatkan sahabat sampai ke Azerbaijan, ya, sampai ke tempat-tempat yang jauh, Habasyah, Mesir, sampai tempat-tempat yang jauh mereka, ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Karena mereka mengerti bahwasanya di pundak-pundak mereka lah wajibur risalah, kewajiban risalah. Mereka paham itu. Sehingga sampailah Islam ke negeri kita ini juga. Alhamdulillah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya syariat Nabi bukan hanya untuk zaman siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya di zaman Nabi. Yang pertama tadi dalilnya sabda beliau sendiri yang menunjukkan wasiat beliau ini bersifat terus ila yaumil qiyamah. Balighu anni walau aya. Fal yuballighu asyhadul ghaib. Juga fahmus sahabat, pemahaman para sahabat bagaimana mereka itu. Ya. Rasul wafat, mereka terus apa namanya? Menyebarkan Islam. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, syariat Islam ini akan mencapai timur dan barat. Nah. Taib. Dan di antara dalil yang lain, dan insya Allah akan sampai kepada pembahasannya, insya Allah, Allah alam, sepertinya ada di dalam kitab ini. Ya, saya sudah cukup lama tidak apa namanya merojaah kembali risalah ini. Ya, tetapi di antara dalil, ya, di antara dalil adalah ya, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waqad qaruba az-zaman. Qaruba zamanu, turunnya Nabi Isa dan telah dekat zamannya, semakin dekat ya, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya, akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadza i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah, ini i'tiqad, keyakinan ahli sunnah ya, akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hal nazala Isa alaihi salatu wassalam bi syariatihi huwa wa huwa syariatul Injil, au nazala Isa ibnu Maryam bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ya dengan membawa syariat beliau dulu wa huwa syariatul Injil, atau Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, jawabannya beliau turun dengan syariat siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ini juga i'tiqad, keyakinan lagi. Ya. memang hidup seorang muslim diberkahi oleh Allah. Terlebih sunni salafi, ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang sahihah, dan mereka diberi pahala oleh Allah dengan itu. Diberi pahala oleh Allah dengan keyakinan-keyakinan itu. Disebutkan dalam hadis, Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun di waktu kaum muslimin sedang bersiap menunaikan salat apa? Fajr, salat subuh. Bersiap menunaikan salat apa? Subuh. Turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam dipapah oleh dua malaikat. Disebutkan sifatnya bagaimana beliau turun, di mana beliau turun, sebutkan dalam riwayat. Di Damaskus. Turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan telah dikumandangkan iqamah. Dan iqamah itu dikumandangkan untuk Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, Imam Mahdi. Rajulun salih, seorang yang salih, ya, yang beliau adalah Imam Mahdi, memimpin kaum mukminin ketika itu, memimpin salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah. Turun Imam Mahdi, begitu tahu itu afan. Turun Nabi Isa, begitu Imam Mahdi dan kaum muslimin melihat, oh ini Nabi Isa. Mereka tahu itu. Kenapa mereka tahu? Karena riwayat yang mereka baca. Karena ilmu yang sampai kepada mereka. Dan memang syariat Islam ini akan dijaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Imam Mahdi mundur ke belakang, cepat-cepat mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami. Tetapi Nabi Isa ya, menolak, kamu yang engkau. Ini iqamah ditegakkan untuk engkau. Maka beliau pun menjadi makmum. Ini dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dengan mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah, ya, menjadi makmum. Boleh yang menjadi makmum adalah lebih afdal daripada yang menjadi imam. Al-imam seorang yang mafdul boleh juga. Boleh, imam itu adalah yang mafdul. Tidak harus yang, maksud saya, tidak merupakan syarat sah. Syarat sah kemudian imam harus yang paling apa? Afdal. Terkadang kita masuk ke masjid, masjid itu sudah memiliki imam rawatib. Ya, ada imam rawatib, dia lebih berhak. Walaupun hafalannya sedikit, kita tamu. Ya. Walaupun kita hafal Quran, walaupun kita banyak hafalannya, ya, walaupun kita lebih baik, tetapi kalau sudah ada imam rawatib, fahuwa ahakku bil imamah, maka dia lebih berhak menjadi apa? Imam. Dan tetap sah sholatnya. Walaupun yang menjadi imam tidak lebih afdol daripada makmum. Wa minal adillah, di antara dalil adalah ini. Nabi Isa alaihi salatu wasallam menjadi makmum dalam kisah ini. Ala kulli hal, inilah yang dimaksud dengan khosisah. Kekhususan. Kekhususan ya, yang Allah Jalla wa'ala ya, berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini di antara kekhususan. Kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam ya, adalah beliau diutus oleh Allah Azza wa Jal na'am, untuk seluruh umat manusia, untuk al-jin wal-ins, dari zaman beliau diutus ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian pula Nabi memiliki fadail. Dan memang Allah memuliakan satu Nabi dengan Nabi yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini dalil bahwasanya di antara Rasul, Rasul Allah, Allah Azza wa Jal memuliakan satu di antara mereka. Fa ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki fadail. Memiliki khasisah, khasais. Naam. Dan di antara perhatian para ulama adalah mereka mengajarkan ini semuanya kepada kaum muslimin, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajarkannya kepada para sahabat ya, untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala ya kita akan membaca sebuah risalah ya, saghirah, risalah yang ringkas ya, yang kecil, na'am, sebuah risalah dengan judul Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram. Na'am. Yang ini merupakan taklif dari Al-Allamah Al-Izz Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Dan buku ini ya ditahqiq oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan dalam majelis-majelis kita ini yang terbatas ya, insyaallah taala risalah ini ya kita akan baca murur kiram ya, kita baca dengan tasawuf, ada yang kita baca, ada yang tidak kita baca, hanya sekedar untuk membantu kita ya mengambil beberapa fawaid terkait dengan apa kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga fadail beliau salawatullahi wasalamuhu alaih. Baik. Kita awali dengan muqaddimah dari muhaqqiq. Muqaddimah dari pentahqiq risalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Risalah ini tertulis dalam nushoh yang saya pakai, dicetak pada tahun 1403 Hijriah. Sekarang 1440 berapa? 41 sudah. Atau masih 40? Masih 40, kelebihan 1 ya. Baik. 1440. Baik. Berarti sudah 37 tahun. Ya. 37 tahun yang lalu ini buku dicetak. Nah, sudah lahir Mas? Mungkin umur 40 tahun sekarang kan. Nah, jadi berarti oh belum ya. Misal, wah ini Ustaz Piro aku yang ditunjuk terus. Enggak apa-apa ya. Nah, baik. Soalnya di sini sepuh-sepuh, saya khawatir nanti ya kan. Yang muda-muda saja. 37 tahun yang lalu. Baik. Dan ditakdirkan kita membaca saat ini. 37 tahun berikutnya. Yes. Tahun 1403 Hijriah, sekarang 1440 Hijriah. Nah, dan ini termasuk fadail ilmu nafi'. Ya. Orang sudah meninggal. Taib, tetapi karya ilmiahnya masih ada. Masih ada. Seakan-akan beliau masih hidup. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Juga ulama yang lain. Dari yang dulu sampai yakni mu'asirin. Imam Syafi'i sebetulnya masih hidup beliau. Imam Ahmad bin Hanbal. Buku-bukunya dibaca. Imam Malik, Ibn Anas, Al-Bukhari wa Muslim. Taib. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lain beliau mengawali dengan bismillah ini juga iqtida'an bir Rasul alaihi salatu wassalam, menteladani Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innahu iftataha risalatahu bimadha bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka risalah beliau kepada Azim Rum, Raja Romawi, Persia dan seterusnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kataba risalatahu, menulis risalahnya untuk Malikatus Saba ya, untuk Raja Saba, Ratu Saba diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau juga mengawali dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Diawali dengan khutbatul hajah. Juga iqtida'an bir rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Ini pelajaran bagi kita ini. Ya. Tulabul ilmi mencontoh para ulama kita. Bagaimana mereka yaltazimuna bisunanir rasuli alaihi salatu wasalam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Fa hadza sababul barakah. Ini adalah sebab keberkahan. Karena penyebutan bismillahirrahmanirrahim adalah litabarruk, untuk mencari berkah dari Allah azza wajalla. Walil isti'anah, sekaligus kita memohon pertolongan kepada Allah azza wajalla. Dan kalau seorang sudah mendapatkan bantuan dari Allah, keberkahan dari Allah, maka dia akan mendapatkan kulla khair, semua kebaikan. Nah, diawali dengan basmalah. Kemudian disebutkan khutbatul hajah. Setelah itu beliau mengucapkan amma ba'du. Nah, disebutkan kisah oleh beliau, kisah bagaimana beliau mendapatkan apa namanya makhtutat dari kitab ini sampai kemudian dicetak. Ya. Sebenarnya tidak kita baca. Ya. Baik. Hanya saja disebutkan di sini beliau punya perhatian kepada ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki perhatian yang luar biasa terhadap ilmu dan perhatian yang luar biasa terhadap karya-karya para ulama. Ya. Ada lembaran-lembaran kertas yang masih berbentuk tulisan-tulisan tidak jelas. Ya. Beliau coba baca. Beliau coba baca, tasawuf. Ya. Sudah tua umur beliau tentunya. Ya. Tapi beliau baca. Di situ beliau simpulkan. Nah ini perjalanan sampai kemudian abana risalah ini tercetak. Ya. Beliau mengatakan, ya. Taib. Fatabayyana li annaha risalatun qayyimatun. Pada halaman yang keempat. Setelah beliau buka-buka itu, lembaran-lembaran yang masih belum jelas tulisannya. Setelah saya baca, fatabayyana li annaha risalatun qayyimatun. Tampak pada saya annaha, bahwasanya risalah ini, lembaran-lembaran kertas ini yang tulisannya masih belum jelas itu adalah risalah qayyimah. Adalah sebuah risalah yang sangat berharga. Nafi'atan atau nafi'atun jiddan, dan sangat bermanfaat bagi ummah. Demikian para ulama ketika mereka melihat wah ini bermanfaat untuk umat ini. Ilmu ini bermanfaat untuk umat. Setelah tahu itu bermanfaat untuk umat, berpikir bagaimana agar manfaat ini sampai kepada mereka. Ya. Ini adalah perkara yang memang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi subhanallah, orang yang menghina Syekh Al-Albani ini banyak sekali. Min ahlil bid'ah wal ahwa. Beliau berbuat baik, dibalas kebaikan itu dengan mata, dengan kejelekan, dengan sad. Wasyatam. Celaan, cercaan. Ya. Macam-macam ucapan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah. Wabillahi taufik. Kalau kita cerita itu banyak. Ya. Bagaimana mereka mencela. Ya. Baik, Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun biarlah celaan-celaan itu ya, di hadapan kita ada dua perbandingan. Ini ada orang-orang yang mencela dari kalangan tablighiyin, dari orang-orang ahlul ahwa dan seterusnya. Ah, ini yang memuji. Yang memuji adalah para ulama. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Rabi Ibn Hadi, para ulama semuanya memuji, ulama ahlu sunnah wal jamaah memuji beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, karya-karya beliau adalah syahid. Karya-karya beliau adalah syahid, bukti. Silsilah as-sahihah tebal, beliau tulis. Silsilah dha'ifah lebih tebal lagi, beliau tulis. Irwa'ul ghalil tebal, beliau tulis. Allahu alam, yang mungkin seorang doktor saat ini menulis itu tidak mampu. Salah satu karya dari karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Sahih Abi Dawud, sahih wa dhaif Abi Dawud, tebal juga beliau apa namanya? Adalah karya beliau. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim jelas. Beliau ajarkan, beliau apa namanya? Pelajari. Kemudian Kutubul Arba'ah, beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang apa? Dhaif. Ada sahih Sunan Nasa'i, dhaif Sunan Nasa'i, ya. Sahih Ibnu Majah, dhaif Ibnu Majah. Sunan Abi Dawud sahihnya, dhaifnya. Ya. Beliau ambil kitab As-Suyuti, Al-Jami'us Saghir. Kitab Jami'us Saghir beliau baca. Kemudian dipisahkan antara yang sahih dan dhaif. Keluar kitab apa namanya? Sahih Jami'us Saghir dan dhaif Jami'us Saghir. Beliau ajarkan kitab At-Targhib wa Tarhib lil Mundhiri. Ya, kitab Targhib wa Tarhib lil Mundhiri. Beliau pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Diajarkan dan juga dipisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau juga pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Di samping beliau juga ajarkan kitab itu. Dan masih banyak karya-karya beliau yang lain, termasuk risalah ini, Ikhwatil Kiram rahimani rahimakumullah. Dan bagaimana beliau ya melihat lembaran-lembaran kertas yang tadinya mungkin bagi orang-orang seperti kita adalah kertas-kertas yang tidak ada apa? Faedahnya atau tidak? Kertas yang tidak ada faedahnya bagi kita ini, orang-orang yang tidak mengerti tentang qimatul ilm. Seperti para ulama, mereka mengagungkannya. Kita ini thullabul ilm yang masih terus harus dibimbing. Mungkin kertas-kertas itu kita anggap kurang bermanfaat atau biasa manfaatnya. Tetapi coba bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau membaca lembaran-lembaran itu dan langsung beliau simpulkan dengan sebuah kesimpulan, fatabayyana li annaha risalatun qayyimatun. Saya dapatkan dan saya melihat risalah ini adalah risalah yang qayyimah, nafi'atun jiddan, sangat bermanfaat lil ummah, untuk umat. Setelah beliau mengambil kesimpulan itu, beliau berpikir, berupaya bagaimana agar buku ini hadir di tengah umat. Fajazahullahu khairan. Demikian juga para ulama Islam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Baik, beliau mengatakan, ya, mungkin kita baca ini, ya, beberapa poin yang merupakan apa namanya, poin-poin yang menunjukkan risalah ini adalah risalah yang qayyimah, yang sangat bermanfaat, ya, sangat bernilai untuk umat ini. Kita baca mukhtasaran insyaallah taala. Beliau menyebutkan di dalam mukaddimah ini, ya, ada tiga poin, ya, tiga poin yang menunjukkan bahwasanya risalah ini adalah risalah yang qayyimah, risalah yang sangat bermanfaat. Nah, kata beliau, al-awwal, yang pertama, mawdhu'ur risalah nafsuhu. Risalah ini adalah risalah yang sangat bermanfaat dari sisi yang pertama, tema dari risalah ini. Dari temanya sudah tampak manfaatnya dan pentingnya risalah ini. Apa temanya? Tafdhilir Rasul. Ini berbicara tentang apa? Fadail Rasul, khasa'is Rasul. Baik. Fa innani a'taqidu. Karena saya, kata Syekh Al-Albani, a'taqid, saya punya keyakinan, anna kulla muslimin, bahwasanya setiap muslim, sadiqin fi islamihi, yang jujur dalam keislamannya, la buddalahu min an yata'arraf ala jumlatin tayyibatin minal makarim allati akramallahu biha nabiyahu. Saya yakin, seorang muslim yang jujur keislamannya, dia mesti akan berusaha yata'arraf, berusaha untuk mengenal, berusaha untuk mengerti, mengenal kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan beliau dengan kemuliaan itu. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Jangankan masalah ini, ya. Seorang akan menikah mesti berpikir itu, ya tidak? Ini ada seorang bapak datang orang yang melamar. Dia akan diuji oleh Allah. Mesti akan berpikir orang ini calon bagi anak saya ini. Hal huwa sahibud din wa sahibul khuluq. Apakah dia orang yang punya agama bagus atau tidak? Akhlak yang baik atau tidak? Ya. Sebaliknya seorang laki-laki ketika dia akan mencari mada, ya, pasangan hidupnya juga, ya, ya, yufakir, berpikir. Makarim, kira-kira sifat-sifat yang baik apa yang ada. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang muslim itu shadiq, jujur dalam keislamannya, dia mesti akan berusaha ya ta'aruf, berusaha untuk mengenal siapa Nabi saya. Ya, bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana akhlak-akhlak beliau? Apa fadhail beliau? Apa kekhususan beliau? Terus demikian dalam hidupnya. Ya tasa'al. Dia bertanya, berusaha menempuh asbab. Ya. Wabillahi taufiq. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan kita semuanya. Saya yakin seorang muslim yang jujur keislamannya, mesti dia akan berusaha mengenal Nabinya Muhammad SAW, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada beliau. Juga berusaha untuk mengenal wal fadha'il allati faddalahu bihi au biha 'alal 'alamin. Dan juga berusaha untuk mengetahui fadha'il, kemuliaan-kemuliaan beliau yang Allah muliakan beliau atas alam semesta. Minal jinni wal insi jami'an au ajma'in. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW atas manusia dan jin seluruhnya. Bal wal malaika al muqarrabin. Bahkan Allah muliakan Nabi Muhammad SAW atas malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tentunya upaya kita untuk mengenal keutamaan Rasul, fadha'il Rasul, ya, bi adillatin sabitatin minal kitabi was sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, berdasarkan dalil-dalil yang sabit dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya. Wabillahi taufiq. Jangan seperti orang-orang yang melampaui batas, gulu. Ya. Gulu pada syekhnya, menyebutkan keutamaan-keutamaan, ya, karomah-karomah. Ya, karomahnya siapa? Raden Mas Said. Nah, siapa? Sunan Kalijogo. Semua itu berita-berita yang tidak ada dalilnya. Ya. Taib. Sunan Bonang. Ya. Fadha'il yang disebutkan itu. Semua fadha'il. Bisa menjadikan kolang kaling menjadi apa? Emas. Masya Allah. Kolang kaling menjadi emas. Nah. Ya. Seneng orang baca fadha'il kayak gitu. Ya. Taib. Sunan Bonang lagi jalan. Alafu saya ceritakan sedikit. Lagi jalan dikejar oleh imam. Oleh siapa? Oleh Sunan Kalijogo dikejar. Semakin mengejar semakin jauh. Ini gurunya luar biasa, larinya kencang sekali. Tidak bisa dikejar. Akhirnya sang guru yang berhenti. Kowe kepingin dadi muridku, tolong jaganen tongkat iki. Ditancapkan tongkat, suruh jaga di situ. Ya, ditinggal pergi. Jangan ditinggalkan kalau kamu mau jadi murid saya. Dijogo suwe lama sampai lumuten. Ya kan. Sampai lumuten, ya kan, sampai ya, di pinggir kali, sampai katanya dililit apa namanya, ular macam-macam, sehingga dikatakan Sunan Joko Kali. Ya, cuman dibalik Sunan Kali Joko. Fadha'il. Orang itu senang dengan fadha'il. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, wah ini lagi, banyak lagi. Beliau seorang alim, seorang faqih. Ya. Disebutkan fadha'il, keutamaan-keutamaan. Ya. Taib. Tetapi semuanya bidunil adillah, bidunis sanad, tanpa sanad. Ini keyakinan yang akan dinilai oleh Allah. Keyakinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iya. Bahaya yang seperti ini kalau kita tidak mendasari dengan Alkitab wa Sunnah. Bahaya. Ya. Nah. Wabillahi taufiq. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid yang sangat-sangat pandai, sangat-sangat pintar. Belajar sehari seperti seminggu. Belajar seminggu seperti sebulan. Belajar sebulan seperti satu apa? Tahun. Belajar setahun seperti, ya ini cepat banget pintarnya. Tapi tiba-tiba mati sang anak ini. Dalam keadaan dia sudah mencapai ilmu yang sangat tinggi. Datang sang ibu menangis. Mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, anak saya mati. Tolong hidupkan anak saya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, kamu sabar, ini takdir Allah. Enggak, tolong nih, hidupkan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir melihat ke langit. Oh, malaikat pencabut nyawa baru saja terbang. Baik, sambil membawa sallah, sambil membawa apa namanya? Ya, sambil membawa keranjang berisi roh-roh yang dicabut pada hari itu. Maka terbanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ke atas. Ya. Berkelahi dengan siapa? Ya. Dengan ya, malaikat ini. Jatuh ini apa namanya? Keranjang ini jatuh. Dikisahkan di tahun itu banyak roh-roh yang kembali lagi kemana? Jasadnya hidup lagi. Termasuk sang pemuda ini. Ya. Asik ya mendengar ya. Sampai tertawa. Ya. Ya subhanallah, na'udzubillah min dalik. Hadihi al-qasas, kisah-kisah yang seperti ini. Nah, a'udzubillah min dalik. Nasallahu salam wal afiyah. Termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga disebutkan riwayat-riwayat tentang beliau yang tidak sahih. Ya. Bukan hanya Sunan Kalijogo, bukan hanya ya Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk riwayat-riwayat atau keutamaan-keutamaan tentang Nabi alaihi salatu wasallam juga ada riwayat-riwayat yang maudhu'ah. Yang apa namanya palsu, dhaif. Ya. Akan disebutkan di sini juga beberapa contoh seperti ya apa namanya hidupnya ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hidup apa namanya ibunya Nabi hidup lagi. Ya. Baik. Ketika mengetahui sang ibu itu finnar, ya dalam mati dalam keadaan musyrik, berdoa pada Allah, akhirnya dihidupkan lagi sang ibu untuk mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah. Ya. Tetapi kisah ini maudhu' wa billahi taufiq. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi seorang muslim dia mesti akan berusaha untuk mengenal sebagian dari keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah utamakan beliau atas seluruh manusia dan jin. Wa billahi taufiq. Terus bertambah, bertambah kecintaan dia untuk mempelajari Alkitab was Sunnah tentang beliau. Fa inna dzalika, yang seperti ini, mempelajari Alkitab, mempelajari As-Sunnah, wan nadhar as-salim fihima, dan berusaha untuk melihat Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Wal istinbat minha minhuma, mengambil faedah darinya. Fa inna dzalika, yang seperti itu, ya, yang seperti itu, mempelajari Alkitab dan Sunnah, termasuk juga mempelajari tentang keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, mimma yaziduhu bila syak imanan, akan menambah keimanan dia, bertambah imannya. Wahubban, bertambah juga hubban, kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mukhlishan lin Nabi, kecintaan, keimanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini adalah nikmat yang tidak bisa diceritakan. Ya. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha. Mahabbatur Rasul. Mahabbatullah. Ya. Nah. Hadzal hubb alladhi huwa syartun asasi an yastaqirra fi qalbil mu'min maqrunan bi hubbillahi ta'ala alladhi tafaddala bi irsalihi ilaina. Kecintaan kita kepada Nabi ini, yang itu adalah kecintaan yang wajib, asasi, harus ada. Kecintaan ini juga tentunya diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan-keutamaan yang ada pada Rasul, yang memberikan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla, yang memuliakan beliau dengan keutamaan-keutamaan itu. Ya, dialah yang memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian secara otomatis kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, membaca keutamaan-keutamaan beliau, tentunya juga diiringi dengan kecintaan kita kepada Allah azza wajal yang telah mengutus nabinya kepada kita semuanya, nikmat dari Allah azza wajal. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Diingatkan kita di sini nikmat Allah yang sangat besar, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya. Allah yang mengutus, Allah yang memberikan kemuliaan kepada beliau, Allah yang menurunkan Al-Quran kepada beliau, Allah yang menurunkan Sunnah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tugas beliau yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat itu kepada manusia. Wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang jelek, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, diajari kita akhlak yang baik, adab yang baik. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Hidup Nabi alaihi salatu wassalam mengajari manusia Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah dan sunnah. Dalam keadaan sebelumnya manusia itu dalam keadaan sesat, sesesat-sesatnya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelumnya mereka itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Hadza fadlullah. Keutamaan dari Allah azza wajalla. Sehingga ketika seorang membaca keutamaan Nabi, bertambah kecintaan kepada beliau, bertambah pula kecintaan dia kepada siapa? Allah jalla wa azz. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan kecintaan inilah yang menjadi sebab kebahagiaan kita. Baik, sebab bagaimana beliau Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan kita tentang pentingnya bab ini. Kita belajar fadail Rasul, belajar keutamaan Rasul, ya. Bukan sekedar membaca, belajar, tidak seperti itu. Namun keutamaan yang sangat besar. Munculnya kecintaan kepada Allah jalla wa ala. Bertambahnya kecintaan kepada Allah jalla wa ala dan Rasulnya. Yang ini adalah sebab seorang merasakan halawatul iman. Kelezatan iman. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam qol, Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Ada tiga khoslah, ada tiga perkara, tiga sifat. Man kunna fih, kalau tiga sifat itu ada pada seseorang, wajada bihin, dengan tiga sifat itu dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan iman. Jadi iman itu ada halawah, ada kelezatan. Halawatul iman. Yang dengan itu dia akan merasakan kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh siapapun selain ahlul iman. Fi hadhihi ad-dar, di negeri ini. Wa fi daril qarar, dan negeri akhir nanti. Ya. Apa tiga sifat itu? Tiga khoslah itu. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika seorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ya. Dan untuk mencapai itu, ya, tentunya ada sebab yang harus ditempuh. Di antaranya adalah ini. Mempelajari fadail, khasais Nabi alaihi salatu wassalam bi adillatin sabitatin, dengan dalil-dalil yang sabit, minal kitabi was sunnah, dari kitab dan apa? Sunnah. Iya. Juga sifat yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sifat yang kedua yang seorang akan merasakan halawatul iman ketika seorang mencintai orang lain, mencintai siapapun. Cinta itu didasari karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Sifat yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufur. Dia membenci kekufuran. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan dia. Sebagaimana bencinya seorang ketika akan dimasukkan ke dalam nar. Ya, dalam api. Tidak mau kembali ke sana. Tidak mau dimasukkan dalam neraka. Tidak mau dimasukkan ke dalam api. Tidak mau. Dia benci pada kekufuran. Ya, dan cabang-cabang kekufuran, seperti itu kebencian. Ya. Ketika seorang memiliki tiga sifat ini, maka dia akan merasakan halawatul iman. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga rasa sakit yang menimpa mereka di jalan Allah itu tidak mereka rasakan. Karena dikalahkan dengan halawatul iman. Kalah dengan halawatul iman yang mereka rasakan. dalam sebuah peperangan, ya, seorang sahabat dibunuh dari belakang, dilempari tombak dari belakang di bagian dadanya sampai tembus ke dadanya. Darah pun muncrat, bersimbah darah dadanya, tangannya juga demikian. Tentu sakit yang luar biasa. Tetapi madza qala hadza ashabiyul jalil? Apa yang diucapkan oleh sahabat ini ketika melihat darah bersimbah? Ketika melihat darah mengalir dengan deras, madza qala? Apa yang dia ucapkan? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu. Saya telah beruntung. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah, demi Allah. Ya subhanallah. Dalam keadaan seperti itu merasakan inilah kebahagiaan, inilah keberuntungan. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Dan yang seperti itu banyak dalam kehidupan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, yang menunjukkan mereka betul-betul merasakan halawatul iman, sehingga dengan mudah mereka meninggalkan harta mereka, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan negeri yang mereka cintai, Makkah. Karena diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya, hijrah lillah azza wajalla, untuk membela Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka pun hijrah meninggalkan itu semuanya lillah, karena Allah azza wajalla. Karena ini semuanya tidak ada nilainya. Ya. Halawah itu ada pada iman yang mereka miliki. Itu bukan sebab kebahagiaan dia. Ya, yang hakiki. Tinggalkan. Mereka tinggalkan. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Halaman berikutnya. Yang kelima. Thumma. La yazalul muhibbu yartaqi fihi hatta yasirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min kulli azizin ladaihi. Ketika seorang terus belajar membaca Al-Quran, membaca sunnah tentang beliau alaihi salatu wassalam, tentang keutamaan beliau, tentang kasih sayang beliau, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, sifat-sifat beliau yang luar biasa yang kita kadang lupa. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Seorang yang demikian semangat untuk menyampaikan kebaikan untuk umatnya. Seorang yang sangat rahim, penyayang kepada umatnya. Ketika seorang terus melihat kehidupan beliau, la yazalul muhib, orang yang dia sudah mencintai Nabi dan dia terus belajar, yartaqi fih, kecintaan itu akan terus naik, bertambah sampai Nabi alaihi salatu wasalam lebih dia cintai dari semuanya. Sampai derajat itu. Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam min kulli aziz. Dari semua orang yang mulia di pandangan dia. Lebih dia cintai daripada bapaknya. Lebih dia cintai daripada ibunya. Lebih dia cintai dari annas ajma'in. Seluruh manusia. Dan memang itulah yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman. Kalian tidak mencapai hakikat iman. Hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga aku lebih dia cintai. Min walidih. Dari bapak ibunya. Wa waladih. Dari anaknya. Wan nasi ajma'in. Dan dari manusia seluruhnya. Ya. Wabillahi taufiq. Ini upaya yang sedang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Dan kita tidak mungkin melakukannya illa bi taufiq min Allah, kecuali dengan taufiq dari Allah azza wajalla. Ya. Baik. Maka mari banyak kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu diantara doa Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara doa Nabi adalah doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepadamu kecintaanmu dan aku bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku mohon aku bisa mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Iya. Wa'lam ayyuhal akh al-muslim annahu la yumkinu li ahadin an yarqa ila hadhihi al-manzilati min al-hubbi lillahi wa rasulihi illa bi tauhidillahi ta'ala fi ibadatihi duna siwa wa bi ifradin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ittiba' duna ghairihi min ibadillah liqauli an-nabi liqaulillahi ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa qauluhu subhanahu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian di sini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengingatkan tentang inti dari kehidupan kita di dunia ini. Tadi sudah kita sebutkan, kita bacakan ucapan Syekh Al-Albani mengingatkan bahwasanya tugas kita di dunia ini adalah kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam lebih daripada siapapun. Dan derajat yang seperti ini la yumkin li ahadin, tidak mungkin akan dicapai oleh siapapun. La yumkin li ahadin an yarqa ila hadil manzilah, tidak mungkin akan sampai kepada derajat kecintaan yang seperti ini. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak mungkin akan mencapai derajat yang seperti ini kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, bitauhidillah hi ta'ala fi ibadatihi duna siwa. Dengan seorang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah tanpa yang lain. Berusaha mengikhlaskan semua ibadahnya. Kita membaca Al-Quran, bagaimana agar lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Kita sholat juga bagaimana lillah, dan itu butuh perjuangan. Kita hadir di majelis ini, ya, juga harus kita lakukan lillah, ini juga butuh perjuangan. Ya, karena syaitan, karena syaitan berusaha untuk memalingkan ya, niatan-niatan kita. Taib. Kita melakukan sesuatu lillah, menyembelih untuk Allah, doa untuk Allah, ruku untuk Allah, sujud untuk Allah. Ini syarat yang harus dipenuhi agar seorang mencapai derajat mahabbah, kecintaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua adalah wa bi ifradin nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba, dan betul-betul menjadikan nabi sebagai satu-satunya orang yang diikuti. Ittiba'ur rasul. Ya. Yang menjadi patokan di dalam kita ya, berbuat, berucap, berkeyakinan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairihi min ibadillah. Selain beliau tidak. Kita tidak mentaati selain Rasul kecuali jika dia sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kewajiban kita adalah mentaati Rasul. Man yuti'ir Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah. Sungguh dia telah mentaati Allah. Sungguh dia mentaati Allah. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain yang berisi kewajiban kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, qul in kuntum tuhibbunallah, qul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Allah azza wajalla, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Perhatikan ayat ini. Fattabi'uni, ikutilah aku. Tidak dibatasi. Yani, fattabi'uni fi aqidatik. Ikutilah aku dalam akidah kamu. Wa fi ibadatik, dalam ibadah kamu. Wa fi mu'amalatika, dalam mu'amalah kamu. Wa fi adabika, dalam adab-adabmu. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Hadihil hayah qasirah. Hidup kita ini pendek. Tidak panjang. Hanya 60 sampai 70 tahun. Dan banyak juga yang tidak sampai pada umur-umur itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, umur umatku ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalika, dan sedikit yang melewatinya. Dan itu tentunya umur yang sangat pendek. Bagi Anda yang sekarang sudah berumur 50 tahun, ya, 60 tahun, coba lihat ke belakang. Seakan-akan hanya sekejap saja kita melaluinya. Di depan kita lebih pendek atau lebih panjang? Lebih pendek berdasarkan hadis ini. Walaupun mungkin kita berumur panjang, tetapi apa yang tersisa itu sedikit. Dan sisa umur yang ada ini, marilah kita niatkan untuk kita infakkan fisabilihi, di jalan Allah Azza wa Jalla, untuk kita berusaha ya mencapai derajat yang mulia, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, ya, mencintai Allah Azza wa Jalla, ya, dengan kita mengikhlaskan ibadah lillah Azza wa Jalla, dan juga mengikhlaskan ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Tadi disampaikan sampai jam 5 ya. Baik. Kita cukupkan dulu insyaallah, nanti ba'dal maghrib kita akan lanjutkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran wa barakallahu fikum kepada beliau al-ustaz al-fadhil Muhammad Rijal Ansi hafizallahu ta'ala, yang telah memberikan kepada kita penjelasannya tentang kitab Bidayat Usul fi Tafdhil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ma'asyar al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kami ulangi kembali susunan muhadarah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama sesi yang pertama dan telah usai. Dan insyaAllah ta'ala akan dilanjutkan sesi kedua pada setelah salat maghrib sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada tambahan pula ba'da subuh tausiah umum dengan tema ibarat menggenggam bara api, atau tema lain yang sejalan dengan tema muhadarah. Kemudian akan dilanjutkan kajian yang ketiga, sesi yang ketiga pada muhadarah pada kesempatan kali ini pada hari Sabtu tanggal 22 Desember tahun 2018 Masehi, yakni pukul 09.30, tepatnya pukul 09.30 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir pada sesi yang keempat pukul 00.30 atau ba'da zuhur sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ditambah dengan sesi tanya jawab. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ala istima'ikum.